Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aitu ta'allum ta'lim tadhakkur tadhkir. Nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasara tamasu bi kitabillah sunnati rasulih wa ila al huda wa dalala ala al khair. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila qalihi wa yanbahi lil walid an yu'ina waladahu ala birrih, dan dianjurkan bagi orang tua untuk membantu anaknya agar bisa berbakti kepada orang tuanya. Bi adamil istiqsa alaih fi talabil huquq, dengan tidak terlalu menuntut kepada anaknya untuk melaksanakan hak-hak orang tuanya. Wa la siyama fi hadza zaman alladhi 'azza fihi wujudul bir wa amma fihi wujudu syar, terutama di zaman ini yang mana sedikit yang berbakti atau yang berbuat baik kepada orang tuanya, dan lebih banyak seorang anak yang berbuat jelek kepada orang tuanya. Wa saral walid ya'udu abarra auladih man lam yusi ilaihi minhum. Dan orang tua zaman sekarang menganggap anak yang paling berbakti itu adalah yang tidak berbuat salah kepada orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, walidan aana waladahu ala birrih. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini bagian terakhir tentang bakti anak kepada orang tuanya. Beliau menganjurkan kepada orang tua untuk sekiranya bisa membantu anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena setelah kita tahu bagaimana keutamaan anak yang berbakti kepada orang tua, keutamaan pahala, dan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak, begitu juga sebaliknya ancaman terhadap anak yang durhaka kepada orang tua, baik dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, begitu juga dalam kalam-kalam ulama, begitu banyak sekali. Apa yang sudah kita lewati itu hanya sekelumit aja. Maka setelah kita mengetahui bagaimana kedudukan tinggi dan balasan istimewa bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya, akan bahagia di dunia, akan bahagia di akhirat, maka sudah seharusnya orang tua ini untuk membantu anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua pastinya, namanya orang tua, kasih sayangnya besar kepada anaknya. Orang tua kasih sayangnya lebih daripada kasih sayang orang lain. Tidak sama kasih sayang saudara kandung sendiri pun tidak sama dengan kedua orang tuanya. Paman kasih sayangnya tidak sama dengan kasih sayang kedua orang tuanya. Apalagi yang lebih jauh daripada itu. Maka kedua orang tuanya bagaimanapun melihat keadaan anaknya pasti ingin tetap anaknya bahagia. Kalau dia melihat dirinya bahagia, pasti kepingin anaknya itu lebih bahagia. Itu orang tua. Semoga anak kamu lebih bahagia daripada aku. Semoga kamu nak lebih pintar daripada aku. Padahal ayahnya pintar. Semoga kamu lebih alim daripada aku. Padahal orang tuanya alim. Tapi mengharap anaknya lebih alim. Ya, jangan sampai nak kamu itu bodoh seperti aku. Orang tuanya bodoh, tapi tidak rela kalau anaknya bodoh. Padahal orang tuanya bodoh. Jangan sampai nak hidup kamu itu melarat, miskin seperti aku. Orang tuanya miskin, tapi dia mengharap anaknya jangan sampai miskin. Itu kasih sayang orang tua. Jadi artinya kalau misalnya urusan dunia aja begitu besar kasih sayang orang tua kepada anaknya, apalagi urusan akhirat. Jadi kalau misalnya orang tua mengharap anaknya senang di dunia, hidupnya ya bahagia, bisnisnya lancar, hartanya, rezekinya luas, ya seharusnya orang tua itu lebih mengharap lagi anaknya itu senang dan bahagia di akhirat. Nah, ini yang kadang kurang disadari oleh orang tua. Sayang orang tua kepada anak luar biasa. Kebutuhan-kebutuhan diberikan. Minta ini, minta itu dikasih. Ya, kemudian anak dipikirkan sekolahnya, dipikirkan nikahnya, dipikirkan ya bagaimana nanti memiliki rumah, bagaimana nanti kerja, bagaimana bisnisnya. Tapi kadang-kadang lupa nanti bagaimana anaknya kalau sudah mati, bagaimana anaknya nanti bisa selamat di kuburan. Tidak memikirkan bagaimana anaknya nanti bisa kalau mati menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bagaimana nanti anak punya anak ya, supaya anak-anak ini selamat daripada azab kubur. Bagaimana nantinya anak punya anak ini dibangkitkan dari kubur bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pokoknya anak punya anak ini harus mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, harus dekat dengan Nabi Muhammad, harus selamat melewati sirat, dan jangan sampai mendapatkan azab Allah, jangan sampai mendapatkan azab neraka. Dan pastinya seorang tua yang cerdas pasti akan mengharapkan anak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha tidak ada, yang dipikirkan hanya masa depan dunia. Bagaimana sekolahnya, bagaimana ijazahnya, bagaimana nanti bisa cari kerjaan, bagaimana nanti bisa punya rumah. Tapi bagaimana bisa bahagia dan bisa mendapatkan surga Allah ini kurang dipentingkan, kurangnya diperhatikan. Sehingga ketika anaknya malas sekolahnya, dapat nilai merah, tidak naik kelas, marah-marah, sumpek. Ya kan? Tidak bisa tidur. Gara-gara tidak naik sekelas di sekolahnya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, tidak ada namanya sumpek, tidak ada kesedihan. Tidak ada marah-marah. Anaknya berucap dengan ucapan yang tidak pantas, diam aja. Anaknya nonton internet yang tidak pantas ditonton, diam aja. Padahal itu mengakibatkan anak tersebut akan mendapatkan murkanya Allah. Akan mendapatkan azab Allah. Dan dia tahu semestinya. Sadar mestinya. Tapi kenapa kok tidak kasih sayang, tidak keluar kasih sayang orang tua kepada anaknya? Makanya ketika seorang ulama didatangi oleh seseorang, ya fulan, aku punya anak ini susah untuk sholat subuh dibanguni. Gimana ini caranya? Maka ulama tersebut mengatakan, andai kata rumah kamu itu terbakar, dan di saat rumah kamu terbakar, kamu melihat anak-anak kamu berada di kamar belakang sedang tidur, apa kamu akan biarkan anak-anak kamu tersi tidur? dan rumah terus akan membakar seluruh bagian daripada rumah? Dibiarkan anak-anaknya kira-kira? Ya tidak akan, ya tidak mungkin dibiarkan, pasti dibanguni untuk diselamatkan. Anak tanya sama kamu, kalau di saat itu anak kamu, anak-anak kamu dibanguni di saat itu tidak mau bangun. Ah, bangun nak, kebakaran. Wah, biar aja. Ya sudah kalau gitu biarin nak. Terbakar nak papa. Nah mungkin. Pasti diusahakan, ayo bangun, pasti harus usaha. Tidak bisa dipukul. Ya kalau perlu dipukul, tidak bisa dipukul, diteret. Yang penting selamat dari api. Tapi kamu tidak melakukan itu untuk sholat subuh, ya kan? Ya, dibiarkan aja, bahkan tidak dibangunkan. Tidak rela anaknya terkena api dunia, tapi dia rela anaknya terkena api azab Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang yang sebenarnya kepada anak. Kasih sayang itu didahulukan tentang kebahagiaan akhiratnya, tentang kepentingan akhiratnya. Itu didahulukan. Dan dunia juga jangan dilupakan. Iya, dipikirkan masa depan dunia, tapi tetap itu nomor dua. Yang nomor satu itu urusan akhiratnya. Sayang kepada anak, ajarkan anak itu ilmu. Ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Ajarkan untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Siapa istrinya? Siapa anak putra putrinya? Di mana dilahirkan? Di mana dimakamkan? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana perjuangannya? Wajib apa itu dia? Wajib apa anda untuk diajarkan? Wajib. Bahkan dalam kitab fikih dikatakan itu kewajiban pertama orang tua mengajarkan kepada anak. Kewajiban orang tua pertama kali kepada anak mengajarkan anak siapa itu Nabi. Dan siapa ayah orang tua Nabi. Dan di mana dilahirkan, di mana diwafat, makam, di mana wafat dan di mana dimakamkan dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun secara singkat. Ya, kadang-kadang anak tidak kenal siapa nabinya, ayahnya siapa, apalagi kakeknya. Anak-anaknya siapa tidak tahu, jumlahnya aja berapa tidak tahu, apalagi disuruh sebut namanya, padahal wajib. Ya, kalau orang tua sayang sama anak, ajarkan. Kenal sama Allah, kenal sama Rasul, bagaimana dia akan cinta kepada Rasul? Kalau kenal aja tidak, tidak mungkin cinta, tidak mungkin sayang. Kenal aja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Nah itu namanya sayang. Kalau sayang kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasul. Kalau sayang perhatikan urusan sholatnya, jangan hanya perhatikan urusan makannya. Tanya sudah sholat apa tidak. Kalau belum sholat perintahkan sholat. Males sholatnya ancam dengan pukulan, tetap tidak sholat pukul, itu perintah Nabi. Takut nanti diperkarakan, takut diadukan, takut nanti sama HAM, hak azazi manusia. Ini perintah Nabi. Kalian takut sama manusia tapi tidak takut kepada Allah. Kalian ingin bahasanya anak kalian senang di dunia tapi tidak ingin anak kalian senang di akhirat. Nah, kalau sayang kepada anak, perintahkan sholat, didik. Sayang kepada anak, doakan. Jangan lupa untuk mendoakan anak. Doakan orang tua dan doakan anak juga. Oleh karena itu setelah doa adzan, sebagaimana dianjurkan oleh Imamul Haddad Sahibur Ratib, kita mendoakan orang tua kita. Robbing firli wali walidaya. Setelah doa adzan itu, Allahumma rabba hadhihi dawlat titama salatil qa'imah ila akhir. Kemudian robbing firli wali walidaya, robbing firli walidaya lima kali. Dan dilanjutkan sampai akhir Rabbim firli wali wadaya warahmuhuma kama rabbayani shahira. Kemudian doa untuk anak. Allahumma barik lana fi zuriyatina. Ya Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Wala tadurruhum wala tadurruhum, dan jangan berikan keburukan kepada mereka, anak-anak dan cucu-cucu kami. Wafikna wafikhum li ta'atika, dan berikan kami dan berikan kepada anak cucu kami taufik hidayat untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan untuk Engkau ya Allah. Ini mendoakan orang anak. Begitulah salafus soleh. Ya, kita ini insya Allah masuk dalam barokah doa orang tua kita. Dan begitu juga kita pun mendoakan anak-anak kita. Itu sayang. Bukan hanya dikasih uang sayang itu. Doakan anak-anak kita itu sayang. Nah, termasuk sebagaimana dikatakan oleh beliau ini. Kalau kalian sayang kepada orang tua, bantu. Kalau sayang kepada anak, bantulah anak untuk berbakti kepada orang tua. Pertama, ajarkan bagaimana seorang anak itu kewajiban terhadap orang tua. Kadang anak itu tidak tahu kalau orang sama orang tua ini harus begini. Harus begitu, sikapnya harus begini, akhlaknya harus begitu. Dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak diajarkan bagaimana dia akan taat, bagaimana dia akan melaksanakan hak orang tua kalau tidak diajarkan. Ya, kita kan dengar apa katanya Allah, apa kata Rasul, dianjurkan nasihat-nasihat ulama sehingga kita semangat untuk berbakti kepada orang tua. Ini anak tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya, bahkan anak tidak pernah diajarkan untuk berziarah ke makam kubur. Makanya kita perlu. Kadang-kadang kita ziarah kubur kepada orang tua kita. Bawa ke anak-anak kita. Dengan kita membawa anak-anak kita untuk berziarah ke makam orang tua kita, itu sekaligus mengajarkan dan mendidik anak kita untuk seperti itu. Jika kita nanti mati, kita anak-anak pun sudah diajarkan. Oh, begitu yang dilakukan oleh orang tuaku. Ziarah kubur. Sekarang kadang tidak pernah ziarah kubur kecuali 1 tahun 1 kali. Na'udzubillah. Padahal orang tuanya dalam keadaan fi azab, dalam keadaan diazab oleh Allah, dalam keadaan yang mengkhawatirkan, menakutkan dan mengharap betul didoakan oleh anaknya. Tapi anaknya sibuk dengan dunianya masing-masing. Sibuk dengan bisnisnya masing-masing. Sibuk dengan kelalaiannya, sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan handphone-nya. Lupa baca tahlil untuk orang tuanya, lupa berziarah ke makam orang tuanya. Bisa jadi karena orang tuanya tidak mengajarkan. Ya, orang tuanya tidak mengajarkan. Kalau sejak kecil kita ajak ziarah ke makam orang tua kita, sudah tercetak di otak anak tersebut, oh begini ya seharusnya. Sehingga ketika orang tuanya suatu waktu tidak ada, dia sudah membiasakan diri untuk berziarah. Ya. Dan itulah baru sayang kepada anak ini. Kalau anak berdoakan berziarah kepada orang tuanya, yang untung anaknya juga, bukan hanya orang tuanya. Barang siapa yang ziarah kepada orang tuanya minimal aja 1 kali 1 minggu, yaitu hari Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa? Yang berziarah. Yang diziarahi jelas mendapatkan kebaikan dan manfaat yang banyak karena didoakan, dibacakan Fatihah, apalagi tahlil. Laula al ahya la halakatil amwat. Andai kata bukan karena orang-orang yang hidup mendoakan orang-orang yang mati itu akan celaka dan diazab oleh Allah SWT. Tapi berkat doa-doa orang yang hidup-hidup ini mendoakan yang mati-mati, orang yang mati pun akan diangkat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan fitnah kubur. Ya, diajarkan. Nah, ini dibantu anak tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana kita sebutkan juga sebelumnya, termasuk kita membantu anak untuk berbakti kepada orang tua, jangan memerintahkan anak yang sekiranya anak tidak akan melaksanakan perintahnya. Dia tahu kalau anak perintah anak ini untuk mengambil sesuatu, membeli sesuatu, untuk keluar, 90% anak tidak akan melaksanakan perintahnya. Ya, jangan disuruh. Akhirnya disuruh, anak pun benar-benar tidak melaksanakan perintahnya, jadi durhaka kepada orang tua. Anak jadi durhaka. Dan na'udzubillah kalau sudah jadi durhaka, Di dunia dia akan dapat azab dan hukuman, di akhirat apalagi. Yang rugi juga orang tuanya, itu anaknya dia sendiri. Nah ini yang dikatakan sini. Jangan menuntut hak orang tua berlebihan. Kalau memerintahkan anak, sekiranya anak itu melaksanakan perintahnya, perintah. Tapi kalau sekiranya anak tidak melaksanakan perintahnya, jangan memerintah. Melarang anak keluar dari rumah, kalau sekiranya anak taat kepada orang tuanya, larang. Kalau sekiranya anak tidak taat ketika dilarang untuk keluar rumah, jangan dilarang. Nasihati dulu. Sampai dia kuat imannya, sampai dia bisa sekiranya dilarang untuk keluar rumah, mau tidak keluar rumah, baru larang. Nah, perlu dinasihati, perlu dididik, perlu diajarkan. Ini mas'uliyah orang tua. Ini tanggung jawab orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya Allah perintahkan di sini selamatkan diri kalian, tapi selamatkanlah juga orang keluarga kalian dari api Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ketika seorang tua tahu kalau anak, orang tua tahu kalau anak memberi salah satu anaknya dengan pemberian yang lain tidak diberi, pasti yang lain nanti akan jengkel kepada orang tuanya karena hasud. Misalnya ini, jangan lakukan itu. Ya, namanya anak, namanya manusia, kadang kan seperti itu. Ini orang tua anak ini, ayah anak ini kok ngasih sama fulan saudara anak, kok anak tidak dikasih. Kurang ajar orang tua itu. Nah, sudah durhaka. Ufin aja durhaka. Apalagi bilang kurang ajar orang tua anak itu. Jengkel sama orang tuanya. Karena mungkin karena sebab jengkelnya pun ketika orang tua memerintahkan dia dengan sesuatu tidak akan taat. Karena dia sudah kadung jengkel. Salah apa anaknya? Salah. Durhaka. Tapi sebab salahnya karena dari orang tuanya yang tadi memberi salah satu anaknya, tapi tidak memberi kepada yang lain, sehingga yang lain ini jengkel kepada orang tuanya. Nah, jangan lakukan. Kalau mau memberi, beri semuanya. Ya sudah, anda berikan semuanya. Ya, 10.000, 10.000, 10.000. Yang lain dikasih 1 juta. Dikeroyok nanti yang dikasih 1 juta itu sama yang lain. Ya artinya kalau memberi, beri dengan pemberian yang sama. Kalau sekiranya, ini semuanya sekiranya. Kalau sekiranya membuat iri yang lain. Kalau diberikan dengan jumlah yang berbeda, jangan ya ditampakkan kepada mereka. Berikan semuanya 1 juta, 1 juta. Yang lain kalian mau berikan 10 juta. Diam-diam, yang lain sekiranya tidak tahu. Itu diajarkan seperti itu sampai. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kejengkelan kepada anak tersebut, kepada orang tuanya, sehingga anak itu menjadi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya dimakruhkan. Dalam kitab fikih dikatakan oleh fuqaha makruh memberikan kepada anak yang tidak diberikan kepada anak yang lain. Memberikan pemberian kepada anak, tidak diberikan pemberian kepada anak yang lain. Atau memberikan kepada anak dengan pemberian kepada anak-anaknya tapi berbeda jumlahnya. Karena bisa menimbulkan kedurhakaan anak nantinya. Ya, kecuali ada sebab ya. Kecuali ada sebab, mungkin anak yang pertama sudah mampu, sudah kaya, anak yang kedua miskin, dibantulah yang miskin. Memaklumi karena sudah kaya. Atau mungkin yang satu membutuhkan karena sakit, atau keluarganya sakit, yang satu tidak membutuhkan, diberikan yang membutuhkan. Insyaallah dimaklumi. Ya, sekiranya dimaklumi. Tapi kalau sekiranya tidak dimaklumi, jangan membedakan. Dan ulama juga mengatakan bahwasanya makruh memberikan pemberian kepada anak kemudian diminta kembali. Orang tua memberikan sesuatu kepada anak. Nah, contoh ini. Nenek, nak, anak berikan kamu HP baru. Anaknya senang, alhamdulillah. Besoknya dipanggil lagi anak. Nak, ada HP baru yang kemarin yang anak berikan. Mana? Anak minta kembali. Tidak jadi, anak kasih. Anak gagalkan. Hawas apa enggak? Mangkel apa enggak? Mangkel. Ya, dia akhirnya marah kepada orang tuanya. Kalau anak-anak yang tidak soleh ini. Kalau mestinya anak itu kalau sudah soleh, anak itu anak yang masya Allah, ya enggak, mestinya enggak harus, ya enggak boleh. Tapi orang tua melakukan seperti itu makruh, walaupun diperbolehkan. Orang tua boleh memberikan sesuatu pemberian kepada anak kemudian meminta kembali, boleh. Beda dengan orang lain, selain orang tua. Ya, misalnya, ana berikan HP ana, ini ya hadiah buat antum. Diserahkan, ini hadiah buat antum. Habis sholat isya bubar, ana tidak jadi, mana HP-nya? Boleh, ana minta kembali? Tidak boleh. Tidak boleh diminta kembali, haram. Tidak boleh, ana tidak punya hak, karena sudah diterima sama dia. Kecuali kalau belum diterima. Fulan, ana punya HP. Ana taruh HP ana di mobil. Ya, nanti habis sholat isya, HP itu ana hadiahkan buat kamu ya. Habis sholat isya dapat hidayat, digagalkan. Fulan, enggak jadi ya. Bukan dapat hidayat itu. Boleh apa enggak? Kalau belum diserahkan, belum diterima, boleh. Walaupun sudah diberi, itu hadiah buat ente. Cuma nanti habis sholat ana kasih. Tapi belum diserahkan, boleh diminta kembali, boleh. Tapi makruh. Mazhab Imam Syafi'i bolehnya boleh, tapi makruh. Sebenarnya pantasnya haram itu. Ya, tapi sudah Imam Syafi'i tentunya sudah yang ngerti ilmu Imam Syafi'i. Karena kalau dilihat dari hadisnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, al-aidu fi hibatihi wa fi riwayah fi atiyatihi kal kalbi yaudu fi qai'ihi. Hadis sahih. Yang mana artinya, seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain, kemudian diminta kembali, sama seperti seekor anjing yang makan kemudian muntah, setelah muntah dimakan lagi. Nah, ini kan ancamannya berat ini sebenarnya. Seperti muntah, anjing muntah dimakan lagi. Itu orang yang memberikan diminta kembali. Seperti itu katanya Nabi SAW. Jadi artinya mestinya kalau sudah diserahkan tidak boleh. Kalau belum diserahkan tidak apa-apa. Walaupun lebih baik jangan. Tapi belum diserahkan tidak apa-apa, kalian minta kembali. Tapi kalau sudah diserahkan tidak boleh. Malah kalau kita dulu masih kecil, dikatakan oleh orang-orang tua kita ya, kalau sudah ngasih permen kepada teman kita, kawan kita, kemudian diminta kembali, nanti matanya jadi sakit, pentilang ya. Nah, tahu juga apa betul itu. Kita kalau dulu dikasih itu mau minta kembali takut, waduh pentilan. Lihat teman kita mutnil matanya, wah ini berarti kamu ngasih sesuatu diminta kembali ini. Memang seperti itu, enggak bagus. Sudah diminta aja, sudah diberi jangan diminta. Dan haram, enggak boleh. Nah, dikecualikan dalam riwayat dikecualikan illa al-walid yajuzu an yarji'a fi ma wahabahu liwaladi. Kecuali orang tua, maka boleh meminta kembali apa yang diberikan kepada anaknya. Dikecualikan orang tua. Sudah diberikan oleh orang tua HP kepada anaknya, diminta kembali. Padahal sudah diserahkan, boleh. Walaupun bahkan berjalan sudah waktu yang lama. Sudah setahun, dua tahun diminta kembali. Nah, apa-apa, diminta kembali, boleh. Selama masih ada barangnya. Boleh. Tapi tidak dianjurkan. Ini mazhab kita ya, mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh. Walaupun orang tua tidak boleh meminta, tapi mazhab Imam Syafi'i membolehkan karena ada riwayat yang tadi kita katakan. Dalam riwayat dikatakan dikecualikan orang tua. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kenapa kok dikecualikan orang tua? Kalau orang tua memberikan kepada anak boleh diminta kembali, karena orang tua kasih sayangnya besar kepada anaknya. Kalau orang tua memberikan pemberian kepada anak kemudian diminta kembali, pasti karena maslahat anak. Ya, orang tua itu malah kalau bisa memberikan hartanya kepada anak sebanyak-banyaknya. Yang penting anak, itu orang tua. Yang penting anak senang, yang penting anak tidak lapar, yang penting anak bisa makan. Dan orang tua tidak hitung-hitungan. Ya, anak kemarin beli mobil. Anak sendiri ini beli mobil baru. Ya, uang kurang. Akhirnya hutang sama ibu saya sendiri. Ya, hutang 65 juta karena kurangnya 65 juta. Sudah lama kita usaha cari-cari untuk bayar utang. Ada sebagian, sudah sebagian ada uang yang mau anda bayarkan hutang itu kepada ibu saya. Ya, kemudian anda katakan kepada ibu saya, ya mungkin ibu saya lupa berapa utangnya. Utang anda berapa? Dia ingat 65 juta. Oke, anda mau bayar tapi sebagian anda bilang. Katanya ibu saya, tidak perlu dibayar. Wah, kalau seperti ini enak hutangnya ini. Sudah, pakai aja. Kamu butuh pakai aja, tidak usah. Kalau memang lebih uang kamu, tidak apa-apa. Kamu kan butuh, pakai aja, tidak usah dibayar, tidak usah dipikirin. Itu orang tua seperti itu. Orang tua yang lain pun pastinya mungkin seperti itu juga. Karena anak sendiri, kita kadang orang tua kita kerja aja untuk anak. Yang penting anak senang, yang penting anak bisa makan. Nah itu orang tua. Jadi artinya kalau orang tua memberikan pemberian kemudian diminta kembali, bukan karena apa-apa, karena maslahat anak mungkin. Mungkin karena anak itu menggunakan pemberian orang tua untuk maksiat. Mungkin anak tersebut karena diberikan handphone akhirnya malas ngajinya, diminta kembali. Karena diberikan iPad akhirnya waktunya seluruhnya digunakan untuk main iPad, tidak mau belajar, minta kembali. Jadi tidak minta kembali karena bakhil, bukan karena pelit kepada anak. Tidak mungkin orang tua yang normal ya. Tidak mungkin pelit kepada anak itu orang tua. Ya, artinya katanya Imam Syafi'i, jadi kalau orang tua dikecualikan boleh meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya, itu karena orang tua melihat kebaikan anaknya diminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada anaknya. Nah ini termasuk bagaimana supaya kita ini bisa membantu anak jangan sampai durhaka kepada kita. Ya, jangan meminta kembali, makruh. Katanya Imam Syafi'i boleh tapi makruh. Karena menimbulkan nantinya kejengkelan anak. Begitu juga kalau kita kasih sayang kepada salah satu anak lebih besar daripada kasih sayang kepada anak yang lain. Kadang-kadang orang tua ini lebih cinta, lebih sayang kepada sebagian anaknya, salah satu anaknya, yang lebih dari anak, yang lebih dari kasih sayang dan cinta kepada anak yang lain. Ya, apakah boleh seperti itu? Kita katakan itu bukan urusan boleh dan boleh, bukan urusan haram apa boleh. Karena urusan sayang dan cinta itu di hati. Dan urusan cinta, sayang karena di hati tidak bisa diatur. Betul apa enggak? Itu enggak bisa diatur. Sama sebagai suami yang punya 2 istri. Punya 3 istri. Punya 4 istri. Harus sama cintanya kepada 4-4-nya. 50% cinta. 50%, 50%, 50%. Enggak mungkin. Pasti lebih sayang yang ini, pasti ada. Lebih cinta yang ini, pasti ada. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi punya 9 istri. Dan Nabi berbuat adil kepada istri-istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya, ya Allah, hadza qasmi fima amlik. Fala talummani fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah sifat adilku kepada istri-istriku yang aku bisa lakukan. Maka jangan celah aku dalam sesuatu yang aku tidak bisa berbuat adil kepada istri-istriku. Ahlul hadis mengatakan maksudnya Nabi itu, Nabi berbuat adil yang bisa dilakukan oleh Nabi, membagi waktunya kepada istrinya. Nabi lakukan. Nabi membagi waktunya dengan adil kepada istrinya. Satu hari, satu hari, satu hari, satu hari. Tidak pernah dilanggar itu. Bahkan di waktu sakitnya kan, kita tahu hari-hari sebelum wafat Nabi, sampai Nabi digotong itu. Dari rumah istri ke rumah istri yang lain. Rumah istri ke rumah istri yang lain. Padahal Nabi sudah parah. Karena Nabi berbuat adil kepada istri-istrinya. Maka Nabi mengangkat tangannya seperti itu yang dikatakan. Inilah yang aku bisa lakukan untuk berbuat adil kepada istri-istriku. Maka jangan cela aku dalam sesuatu yang aku tidak bisa berbuat adil kepada istriku. Tapi hanya engkau yang bisa. Apa itu? Urusan mahabbah. Yaitu urusan cinta. Nabi cinta kepada istri yang ini lebih daripada istri yang lain. Itu jelas. Nabi cinta kepada Sayyidah Khadijah lebih dari yang lain. Nabi cinta kepada Sayyidatuna Aisyah lebih daripada yang lain. Nah, urusan cinta ini tidak bisa diatur, tidak bisa disamakan. Itu hanya Allah yang bisa mengatur. Kita tidak bisa. Harus sama cintanya, tidak bisa. Ya, begitu juga mungkin orang tua kan seperti itu. Orang tua itu kadang-kadang lebih cinta kepada anak yang ini daripada anak yang ini. Tidak bisa kita harus adil seperti itu. Itu urusan hati, tidak bisa kita mengatur. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang tua setidaknya tidak menampakkan. Nah, ini tidak menampakkan. Jangan menampakkan kepada anak. Seperti akhirnya kisahnya Nabi Yusuf itu ditampakkan orang tuanya cinta kepada Nabi Yusuf daripada yang lain. Akhirnya menjadi iri, menjadi hasud. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayat untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan memiliki anak-anak yang juga nantinya berbakti kepada kita semuanya, dan selamat dunia akhirat, diterima segala ibadah kita dan diampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga kita mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kunyajam sami wa hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.